Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم باب hukum seputar mendatangi dukun dan yang semisal dengan mereka. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang pintar atau dukun, kemudian dia bertanya kepadanya, lantas ia membenarkan ucapan orang pintar, tukang ramal atau dukun tersebut, maka sholatnya tidak akan diterima, tidak berpahala selama 40 hari. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan, perlu diketahui bahwa para ulama yang mensyarah matan kitab ini, pada bab ini mereka meluruskan bahwa di dalam riwayat Imam Muslim itu tidak terdapatkan lafaz fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya. Adapun konteks fasaddaqahu, kemudian ia membenarkannya, itu di luar Imam Muslim, di luar riwayat Imam Muslim, yaitu di dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, maka tepatnya riwayat Imam Muslim adalah man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang pintar, kemudian dia menanyakan kepadanya sesuatu, maka salatnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian bunyi riwayat Imam Muslim. Adapun konteks riwayat yang beliau sebutkan di sini, ini adalah riwayat Imam Ahmad. Baik. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-kuhan, di dalam bab ini beliau menerangkan hukum mendatangi kuhan dan semisal dengan mereka. Apa itu kuhan? Kuhan adalah jama'u kahin. Kata jama' dari kahin. Kahinun, kahinani, kuhanun. Wahuwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbali i'timadan alal isti'anati bisyayatin. Kuhan, kahin itu adalah orang yang mengkabarkan, memberitakan hal-hal yang gaib, hal-hal gaib yang terjadi di masa yang akan datang, ya, di waktu yang akan datang, berlandasan permohonan pertolongan dia kepada syaitan, ya, dengan bahasa Indonesia adalah kahin, dukun, ya, dukun mengaku mengetahui perkara gaib dan mengkabarkan hal-hal gaib yang berkaitan di masa yang akan datang, besok akan terjadi ini dan itu. Karena dia memohon pertolongan, bantuan kepada syaitan. Qala munasabatul babi li kitabi tauhid. Sebab penulis menyebutkan kitab ini, bab ini di dalam pembahasan kitab, pembahasan tauhid di dalam kitab beliau ini. Karena lama kanal kuhan wa nahwuhum yadda'una ilmal ghaib alladhi qad ikhtassa bihi Allah ta'ala. وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقه وحق من صدقه من الوعيد. Karena para dukun dan yang semisal dengan mereka itu mengaku tahu perkara gaib, sementara perkara gaib adalah kekhususan yang Allah khususkan untuk dirinya. Mengaku tahu perkara gaib berarti telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam hal gaib. Dan telah kita ketahui bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi azza wa jal. memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Oleh karenanya, orang yang mendatangi dukun, membenarkan dukun, meyakini dukun itu tahu perkara gaib, telah jatuh ke dalam syirik, karena dia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam hal ini. Ya. Di mana dia menyekutukan Allah dalam hal yang gaib, sementara Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali dirinya. Nah, maka penulis ingin menerangkan kepada kita di dalam bab ini tentang para dukun dan semisal dengan mereka, ancaman kepada para dukun dan ancaman keras terhadap orang-orang yang membenarkan dukun dan yang semisal dengannya. Baik, bab ma jaa fil quhan ay min at-taghliid wal wa'id wa nahwihi kal 'arrafin wal munajjimin war rammalin ramak an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hafsah lam tuqbal lahu salatun ay la thawaba lahu fiha, tidak ada pahalanya. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Kata beliau, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id al-mutarattaba ala al-zahabi ila al-kuhan wa nahwihim li su'alihim 'anil mughayyabati allati la ya'lamuha illa Allah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman keras akibat pergi kepada dukun dan yang semisal dengan mereka untuk menanyakan hal-hal gaib yang tiada mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Anna jazaa'a man fa'ala dhalika hirmanuhu min thawabi salatihi limuddati 40 yawma. Bahwa balasan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan ini, datang kepada dukun menanyakan hal-hal yang gaib, Allah tidak akan memberikan pahala untuknya atas salat yang telah ia lakukan selama 40 hari. Salatnya sah tetapi tidak berpahala. Nah, karena besarnya dosa yang telah ia lakukan, yaitu datang kepada dukun litalab busi bil maksiyah, karena dia telah melakukan maksiat yang sangat besar. Wa fi hadha wa'idun syadidun wa nahyun akidun an hadha al-fi'l. Ini merupakan ancaman tegas dan ancaman keras dan larangan yang tegas dari perbuatan ini. Mimma yadullu ala annahu min a'zamil muharramat. Ancaman keras dan larangan yang tegas seperti ini menunjukkan perbuatan tersebut termasuk perkara haram yang sangat besar. Wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahina fa kaifa bi jazaa'il kahini nafsihi? Apabila orang yang mendatangi dukun saja balasannya ancamannya seperti ini, apalagi dukun itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalika wa nas'aluhu al-'afiyah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian dan kita memohon keselamatan kepadanya. Qala munasabatul hadits lil bab anna fihi nahya 'an ityanil quhani wa nahwihim wa 'an tasdiqihim limunafatihi litauhid. Sisi kesesuaian hadis ini dengan bab, karena di dalam hadis ini terdapat larangan mendatangi dukun dan yang semisal dengannya, dan karena di dalamnya ada larangan membenarkan mereka, karena sikap yang demikian bertentangan dengan tauhid. Karena apabila seorang itu benar-benar mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya, tentunya dia tidak akan mendatangi dukun, ya, karena dia tahu hanya Allah yang mengetahui perkara gaib dan meyakini selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib adalah syirik. Qala ma yustafadu minal hadith. Faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama, al-man'u minal zahabi ilal kuhani wa su'alihim anil mughayyabati wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufur. Larangan mendatangi dukun dan bertanya kepada mereka tentang hal-hal gaib. Ya. Jadi kalau datang ke dukun tanya sama dia, udah makan belum lo? Anakmu mana? Ini tentunya enggak masalah ya. Tapi tentunya ngapain didatangi di dukun? Tetapi pertanyaan kepada dukun yang mengakibatkan ancaman yang keras ini adalah pertanyaan tentang hal-hal yang gaib. Wa tasdiqun fi dzalik. Dan larangan keras membenarkan ucapan mereka. Dan bahwa membenarkan ucapan dukun adalah kekufuran. Faedah yang kedua, tahrimul kahanah wa annaha min akbaril kabair. haramnya perdukunan. Haram menjadi dukun, haram mendatangi dukun untuk bertanya kepadanya hal-hal yang gaib, dan haram belajar ilmu perdukunan. Cuma dilemanya kita sekarang, ilmu perdukunan tidak lagi dinamakan ilmu perdukunan, tetapi disebut dengan ilmu keramat. Ini yang membuat sebagian orang tertipu. Kita enggak belajar ilmu perdukunan kok, yang kita pelajari ilmu karomah. Seperti apa ilmu karomah itu? Untuk bisa mengobati orang dari jauh, padahal dia bukan dokter, bukan perawat, bukan bidan, bukan pula ahli herbal. Bagaimana bisa kebal menebak perkara gaib agar jalan di bawah hujan tidak basah, agar tidak basah ketika jalan di bawah hujan, ya? Ya, agar menebak isi hati, bisa menebak apa yang ada di dalam hati seseorang. Ini ilmu dukun namanya, walaupun dinamakan karamah, walaupun yang mengajarkannya disebut Pak Kiai atau yang sebutan agama. Kemudian kata Syekh, faidah. Kita bacakan dulu insyaallah bab ini, kita selesaikan hari ini, setelah itu akan kita simpulkan dan akan ana sebutkan beberapa faedah tambahan dari para ulama yang lainnya dalam hal ini. Baik, kata Syekh Shalih Fauzan, faedah tambahan. Man dhahaba ila al-kuhan wa lam yusaddiqhum lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Barang siapa yang datang ke dukun menanyakan kepadanya hal-hal yang gaib, akan tetapi dia tidak membenarkan ucapan mereka. Karena ada sebagian orang memang iseng, kan? Seperti sebagian orang iseng-isengan menonton acara-acara dukun tukang ramal, atau sekedar menemani kawannya. Dia tidak, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Namun dia tidak kafir, tidak murtad, kalau tidak membenarkan mereka. Kama ja'a fi dzalikal hadits al-akhir. Sebagaimana yang telah datang di dalam hadis yang lain. Maksudnya hadis yang menerangkan bahwa orang yang datang bertanya kepada dukun dan tidak membenarkan, ya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Wa amma man saddaqahum faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang membenarkan ucapan dukun, dukun mengatakan tentang sesuatu yang gaib, dia membenarkannya. Dia meyakini bahwa dukun itu memang tahu perkara gaib, maka ini adalah kekufuran, ini adalah kemurtadan. Ya, karena apa? Karena dia telah mendustakan ayat Al-Qur'an yang menyatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa Ala. Dan meyakini selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib adalah bentuk kesyirikan, karena dia telah menyekutukan Allah Jalla wa Ala, ya, dengan orang tersebut dalam hal ilmu gaib. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan dukun tersebut, maka dengan ucapan yang membenarkan ucapan si dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Al-Imam Abu Daud pada nomor 3904 dan Al-Imam Ahmad. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima alin nabiyya sallallahu alaihi wasallam man ataha arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Juga diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, ya, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Hakim, dan beliau menyatakan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf tukang ramal, au kahinan, kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan tukang ramal atau dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa li abi ya'la bi sanadin jayyidin 'ali bin mas'udin mithluhu mawqufa. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, semakna riwayat di atas tetapi mauquf ucapan beliau. Baik. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala bima unzila ala Muhammad ay al-kitab wa sunnah. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadits bi riwayatayh. Makna dua hadis di atas secara global adalah al-wa'idu syadidu ala ityanil quhan wal 'arrafina li su'alihim 'anil mughayyabati wa tasdiqihim fi dhalik. Ancaman yang keras terhadap atas perbuatan mendatangi para dukun dan tukang ramal untuk menanyakan hal-hal gaib dan membenarkan mereka dalam perkara gaib yang mereka sampaikan tersebut. Lianna ilmal ghaibi qad ikhtassallahu ta'ala bih. Karena perkara gaib, ilmu gaib adalah kekhususan Allah Jalla wa'ala yang ia khususkan untuk dirinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa'ala. Faman ataahu wa saddaqahu faqad kafara bil wahyi al munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi mereka dan membenarkan ucapan mereka tentang perkara gaib, maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dua riwayat di atas. Qala munasabatul hadits lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini dengan bab. Qala anna fihi an-nahya an ityanil quhan wal 'arrafin wa bayan al wa'id fi dhalik. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan tegas dari mendatangi dukun dan tukang ramal dan penjelasan ancaman keras terhadap orang yang melakukannya. 6. Qala ma yustafadu min al-hadis. Faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu dhahabi ila al-quhan wal 'arrafin wa su'alihim wa wujub al-ibti'ad 'anhum li'anna dhalika kufrun idza saddaqahum wa muharramun idza lam yusaddiqhum. Kata beliau, hadis di atas menerangkan kepada kita haramnya datang pergi ke dukun dan ke tukang ramal. Haram datang ke dukun, tukang ramal dan bertanya kepada mereka. Wa wujubil ibtiadi anhum, serta wajibnya seseorang menjauhi mereka, jangan justru berkawan dengan dukun. Ya. Jangan justru satu meja kopi dengan dukun. Lal musta'an. Lianna dhalika kufrun idza saddaqahum. Karena mendatangi dukun, tukang ramal, menanyakan hal-hal gaib kepada mereka dan membenarkan mereka adalah kekufuran. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan sesuatu yang haram apabila ia tidak membenarkan ucapan mereka. Kedua-duanya dosa. Hanya saja kalau membenarkan ucapan para dukun dan tukang ramal tentang perkara-perkara gaib itu bisa membatalkan Islam, dan kalau dia tidak membenarkan ucapan mereka maka itu adalah sebuah keharaman yang sangat besar, yang sangat keras ancamannya, sekalipun tidak mengeluarkan ia dari Islam. Nah, yang kedua adalah wujubu takdzibil quhani wal munajjimin. Wajibnya kita mendustakan para dukun dan para tukang ramal. Jangan dibenarkan. Ya, jangan dibenarkan atau bahkan di-share ya ucapan-ucapannya, tebakan-tebakannya, ya. Prediksi ya akan terjadi hari kiamat tahun 2001, tahun 2022 akan terjadi ini dan itu dan sebagainya. Dari hal-hal gaib yang hanya Allah semata yang mengetahuinya. Yang ketiga, kata penulis, man atahum wa saddaqahum faqad kafara bil wahyi al munazzali ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang datang kepada dukun dan membenarkan para dukun atau tukang ramal, sungguh dia telah kufur kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, annal kahanata syirkun, bahwa perdukunan itu adalah kesyirikan. Kenapa dikatakan kesyirikan? Apa sisi syiriknya? Sisi kesyirikan dalam perdukunan, sisinya adalah, sisi kesyirikannya adalah li'annaha tatadhammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib. Karena ia telah mengaku dirinya bersekutu dengan Allah dalam mengetahui perkara ghaib. Kapan seseorang mengaku memiliki sesuatu yang telah Allah khususkan untuk dirinya, maka sungguh dia telah menyekutukan dirinya dengan menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan dirinya. Dan di antara hal yang Allah khususkan untuk dirinya dan bahwasanya tiada yang mengetahui yang kecuali Ia semata adalah perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Naam. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, insyaallah kita selesaikan bab ini. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyar." Bukan dari golongan umatku orang yang berprofesi sebagai tatayyur. Ya. Orang yang suka mengadu nasib, beranggapan sial, memang ahlinya. Jadi kalau orang mau nikah, datang ke dia, "Pak Ustaz, Pak Kiai, tolong lihat bulan apa yang bagus untuk kami nikah." Naam, ya. Kurang lebih sama seperti tukang ramal. Au tutuyyiralah. Yang kedua kata Nabi, juga bukan dari umatku orang yang meminta kepada orang lain untuk bertatayur kepadanya. Dia tidak ahli tatayur, tetapi dia meminta agar ada orang yang bertatayur untuk dirinya. Misalkan kata Syekh Utsaimin, dia ingin safar. Dia tidak ahli tentang tatayur, ya? Tidak ahli tentang ramal, meramal. Maka dia meminta kepada seorang, "Tolong ramalkan saya. Saya musafar, tolong tatayurkan untuk saya. Coba Anda lepaskan burung yang Anda miliki ini. Kemana dia akan terbang? Kalau terbang ke arah kanan atau ke kiri, berarti safar saya ini bagus." Jelas? Ini juga masuk dari orang yang Nabi katakan bukan dari umatku. Putus ya zoomnya. Nanti bisa sendiri. Baik. Tekan oke enggak? Tekan oke. Join ya. Baik. Au takahhanalah, au takahhana. Bukan pula dari golongan umatku orang yang berprofesi sebagai dukun. Au tukuhinalah. Juga bukan dari golongan umatku orang yang bertanya kepada dukun, mendatangi dukun ya, atau mempelajari perdukunan. Au sahara, bukan pula dari umatku orang yang melakukan sihir. Au suhiralah, atau orang yang belajar ilmu sihir. Wa man ata, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul," dan barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam," maka sungguh ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Abbas tanpa ucapan beliau, "Wa man ata ila akhir." Kemudian kata penulis, qala Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi menyatakan, "Al-Arraf, definisi arraf adalah alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin yastadillu biha 'alal masruqi wa makanat wa makanid dallati wa nahwi dhalik wa qila huwal kahin." Arraf itu adalah orang yang mengaku tahu perkara-perkara gaib, hal-hal yang tersembunyi dengan sesuatu muqaddimah. Contohnya mukaddimahnya, "Oh, karena kamu memakai baju ini, karena engkau berada di tempat ini, karena ini bulan ini, karena ini di musim ini," yang dia jadikan sebagai bahan untuk menebak ya barang hilang ya, atau hewan yang hilang dan yang semisal dengannya. Ini namanya arraf bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya tukang ramal. Ada pula yang menyatakan kahin dengan arraf sama saja. Ada pula yang menyatakan kahin itu adalah alladhi yukhbiru anil muqayyabati fil mustaqbal, adalah orang yang mengaku, mengabarkan hal-hal gaib yang akan terjadi. Wa qila alladhi yukhbiru amma fid dhamir, ada pula yang menyatakan bahwa arraf atau kahin itu adalah orang yang menebak sesuatu yang tak terlihat, ya, menebak isi hati orang, ya, menebak isi pikiran seseorang. Qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan al-arraf adalah ismun lil kahini wal munajjim wal rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bi hadhihi at-turuq. Arraf adalah sebuah nama untuk para dukun, orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan untuk menebak hal-hal yang gaib. Warramal, tukang ramal, dan semisal dengan mereka yang berbicara tentang perkara-perkara gaib dengan cara-cara yang seperti ini, ya, dengan cara-cara memohon pertolongan kepada syaitan, mengaku mengetahui perkara gaib. Kesimpulan dari definisi yang disebutkan oleh para ulama, mereka ingin menerangkan makna kahin atau arraf yang Nabi sebutkan di dalam hadis di atas, yang kesimpulannya mereka adalah orang yang mengaku tahu perkara gaib, baik secara langsung pengakuannya ataukah ya pengakuannya itu dengan ya berakting ya bahwa dia tidak mengaku mengetahui perkara gaib, tetapi menurut saya karena kaitannya dengan ini dan itu maka yang kejadiannya adalah demikian dan demikian, maka tempat kejadiannya adalah demikian dan demikian, yang pada hakikatnya sama aja dia nembak perkara gaib yang seringkali disebut dalam bahasa Indonesia tukang ramal atau orang pinter. Kalau dukun kan dia langsung gentleman, memang mengaku dirinya tahu perkara gaib. Orang pinter dia enggak langsung menyatakan tahu perkara gaib. Oh, saya enggak tahu perkara gaib, tapi saya punya kelebihan untuk menebak dan mengkaitkan kejadian ini dan kejadian itu, yang pada hakikatnya dia juga sama dengan dukun, ya, sama dengan dukun ngaku tahu perkara gaib. Baik, di dalam hadis ini Nabi menyatakan laisa minna, bukan dari kami, maksudnya la yaf'alu hadza mimman huwa min asya'ina al-amilina bi tiba'ina al-muqtafina li syar'ina, bahwa orang-orang yang mengikuti kami, yang mengamalkan agama kami, mengikuti syariat kami, tidak akan mungkin melakukan ini. Maka orang yang melakukan ini dia adalah orang yang telah meninggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tatayyara ay fa'ala at-tayyarah aw tatayyara lah ay amara an yatatayyara lah wa mithluhu baqiyatul alfaz, yang telah ana terjemahkan di atas. Baik, berikutnya al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global, ya. Qala asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bukan dari golongan yang mengikuti kami, yang mengikuti syariat kami, orang yang melakukan tatayur, orang yang melakukan perdukunan, orang yang melakukan sihir, atau tatoyur, perdukunan, dan sihir itu diperlakukan untuknya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau ya tatoyur memang dia ahli tatoyurnya, ya. Kahin dia ahli perdukunannya, dia memang tukang sihir. Yang berikutnya adalah dia bukan dukun, dia bukan tukang sihir, dia bukan ahli tatoyur, tetapi ya mau ya menggunakan tatoyur, perdukunan, atau sihir dari ahli yang tersebut. Setiap dia ingin safar, dia datang kepada orang yang dianggap ahli tatayur, orang yang ahli karamah. Tolong ya, tebak ya nasib saya dalam safar ini. Tolong tebak, ya, bagus enggak, baik enggak saya teruskan safar saya ini dengan bapak terbangkan seekor burung yang ada di rumah bapak ini. Apabila dia terbang ke arah kanan berarti ya bagus, kalau tidak berarti tidak bagus, dan sebagainya. Semua mereka dikatakan oleh Nabi bukan dari golonganku. Kenapa? Lianna fiha idya'an lil ilmi al-ghaib alladhi ikhtassa Allah bih. Karena orang yang melakukan perdukunan, bertatayur, dan sihir, dia telah mengaku ilmu mengetahui perkara gaib yang Allah Jalla wa Ala khususkan untuk dirinya. Kalau dia bukan tukang bukan dukun ya, bukan tukang ramal ya, tetapi pasiennya, berarti dia telah meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Dan itu adalah bentuk persekutuan kepada Allahu Jalla wa Ala dengan selainnya. Wa fiha ifsadul lil aqaidi wal uqul. Juga tatayur, perdukunan, dan sihir itu dapat merusakkan akal dan akidah, dan telah ana sebutkan berulang kali ya, sisi kerusakan terhadap akal dan akidah dari kesyirikan itu. Ya, dan bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang-orang yang tidak berakal, ya, orang-orang yang tidak berakal. Wa man saddaqa man yaf'alu shay'an min hadhihi al-umur faqad kafara bil wahyi al-ilahi alladhi ja'a li ibtal hadhihi al-jahiliyyati wa biqayati al-uqul minha. Dan makna hadis di atas juga adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya orang yang membenarkan dukun, tukang sihir atau orang yang dikatakan ahli tatayyur, sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan, yang datang membantah, membatilkan jahiliyah, khurafat, khurafat yang seperti ini, dan datang untuk menjaga akal dari perusak akidah yang seperti ini. Wa yulhaqu bidzalik, termasuk dalam hal ini, ke dalam hal ini kata Syekh, ma yaf'aluhu ba'dun nas min qira'ati ma yusamma bil kaf, adalah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan membaca, ya, isi telapak, bentuk telapak tangannya, garis-garis yang ada di telapak tangannya, arabti sa'adatil insan wa syaqa'i wa hadhihi bil buruj wa nahwi dhalik. Ya, coba lihat telapak tangan kamu, garis, oh, menunjukkan kamu ini demikian dan demikian dan demikian. Tampar tuh orang, dukun itu, sihir itu, walaupun dibilang Pak Kiye, Pak Tengku, dukun itu. Ya, coba lihat tangan kamu, oh, menunjukkan kamu tahun depan akan demikian, anak yang akan lahir demikian demikian, dan kamu harus mencari istri, kriteria demikian demikian. Kalau Anda penguasa, kasih bogem, ya, itu orang yang seperti itu. Itu dukun itu, ya, sihir. Jangan terkecoh dengan jenggotnya, jangan terkecoh dengan sorban yang ada di kepalanya, dan jangan terkecoh dengan jubahnya. Kalau ada yang ngaku tahu perkara gaib, mulai meramal perkara gaib, itu dukun, itu arraf, tukang ramal, yang Nabi katakan orang yang datang kepadanya menanyakan kepada hal-hal gaib, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari dan 40 malam, dan apabila ia membenarkannya, maka dia kufur terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup jelas dan gamblang di atas tadi. Naam. Kemudian kata Syekh, baik, wa qad bayyana kullu min al-imamain al-Baghawi wa Ibn Taymiyah ma'na al-'arraf wal kahin wal munajjim wal rammal bima hasiluh أن كل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. Dan masing-masing dari dua imam Al-Baghawi dan Imam Taimiyah telah menerangkan definisi araf dan kahin, munajjim serta ramal, tukang ramal, yang kesimpulannya adalah setiap orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia dinamakan kahin atau orang yang serupa dengan kahin. Ya, dan kahin adalah orang yang mengkabarkan perkara yang akan terjadi dan mengambil berita dari syaitan yang mencuri berita wahyu yang ada di antara para malaikat di langit, sebagaimana yang telah berlalu di awal kitab Tauhid. Qala munasabatul hadithi lil bab, sisi kesesuaian hadith ini dengan bab ini, kata Syekh, أن فيه النحية والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan keras untuk melakukan perdukunan. Dia menjadi dukun atau menjadi pasien dukun, sama-sama kena ancamannya. Sama-sama diancam. Ya, ونحوها وتصديق أهلها, dan membenarkan para dukun. قال ما يستفاد من الحديث, faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, tahrimu idya'i ilmil ghaibi li'annahu yunafi at-tauhid. Haramnya mengaku tahu perkara gaib. Li'annahu yunafi at-tauhid. Karena pengakuan tahu ilmu gaib bertentangan dengan tauhid. Karena arti tauhid adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala, ya, dengan dalam hal yang itu khusus untuk Allah Jalla wa'ala. Yang diantaranya adalah ilmu غيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Katakanlah tiada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Tiada satu pun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan tiada satu pun jiwa yang tahu di mana ia akan mati. 6. Yang kedua, tahrimu tasdiqi man yaf'alu dhalika bikahanatin aw ghairiha li'annahu kufur. Haramnya membenarkan orang yang melakukan itu, perdukunan atau yang selainnya, karena itu adalah kekufuran. Yang ketiga, wujubu takdzibil kuhani wa nahwihim wa wujubil ibtiadi anhum wa an ulumihim. Wajib mendustakan para dukun dan semisal dengan mereka dan menjauhi mereka serta ilmu mereka. Ya, hati-hati nih. Sekarang sebagian dukun itu ya sudah mengikuti perkembangan modern zaman, ya. Jadi sebagian orang untuk datang ke dukun tidak lagi ke rumah dukun, ke dalam hutan-hutan. Kalau zaman dulu kan orang yang datang ke dukun itu biasa ke kampung-kampung, ya. Nah, agak ke, masuk ke hutan-hutan dikit. Sekarang para dukun sudah mulai datang ke televisi, ya. Orang nonton dari rumah, kemudian nelpon, kemudian WA, ya, SMS, ya. Bahkan sebagian dukun mulai dipakaikan pakaian-pakaian Islami, tetapi hakikatnya dia dukun, dia tukang ramal, walaupun berjubah, walaupun bersorban, walaupun berjenggot, walaupun dipanggil ustaz. Kenapa? Karena dia ngaku tahu perkara gaib dan meramal perkara gaib. Maka wajib dijauhi dan didustakan. Nah, oke, hati-hati ya. Jadi ini bukan masalah sepele ya. Nonton Harry Potter, ya, nonton kesyirikan, nonton ilmu sihir, hati-hati ini. Ya. Bacaannya Naruto, la haula wala quwata illa billah. Ahli tauhid bacaannya Naruto. Tuh apa belajar tauhid? Hah? Naruto bacaan orang udah belajar tauhid, la haula wala quwata illa billah. Ya, tontonannya atau bacaannya Harry Potter. Itu adalah buku-buku sihir yang mengajarkan sihir dan perdukunan kepada umat manusia. Naam, wujubul ibtida'i anhum wa ulumihim. Wajib dijauhi, dan ilmu tentang pesihir dan perdukunan itu wajib dijauhi. 6. Qala, yang keempat adalah wujub tamassuki bima unzila 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tarhu ma khalafah. Wajibnya berpegang teguh dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik terkait perkara tauhid, perkara ibadah ataukah akhlak, wa tarhu ma khalafah, dan membuang segala sesuatu yang bertentangan dengan wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah, apakah itu syirik, bid'ah, ataukah maksiat. Baik, yang terakhir, berikutnya. Qala Ibn Abbas fi qawmin yaktubuna abajat wa yanzuruna fi nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allahi min khalaq. Abdullah bin Abbas menyatakan tentang suatu kaum yang menulis tulisan abajat. Ini sebuah istilah, sebuah kata-kata, kalimat yang digunakan, ya, ditulis untuk mengkait-kaitkannya, untuk mengkaitkannya dengan perkara-perkara gaib, ya. Mungkin di sebagian orang, ya, ada istilah tertentu, ya, untuk di Indonesia dalam hal ini, tulisan-tulisan yang khusus, kemudian tulisan-tulisan tersebut digunakan untuk memprediksi perkara-perkara gaib dengan mengaitkannya dengan posisi suatu bintang atau munculnya suatu bintang di langit. Ada yang tahu apa istilahnya? Ada enggak perbuatan yang seperti ini di Indonesia? Hah, teman-teman di Zoom, ada yang tahu? Ya, ya mungkin bisa dikatakan sebagiannya, mungkin bagian dari ini adalah zodiak. Selain zodiak yang kira-kira bisa dikatakan seperti abajat, apa teman-teman di Zoom? Hah? Mana nih? Golongan darah. Apa itu? Golongan darah. Golongan darah. Golongan darah kan bukan tulisan. Hah? Mantera ahsan. Masya Allah. Mantera. Mantera bahasa apa nih? Mantera. Mantera mungkin Ustaz. Mantra ya. Baik, ya. Boleh tahu salah bentuk mantra tersebut, contoh ya? Ini ada yang chat mantra mungkin Ustaz. Contohnya. Kalau abjad itu memang ada abjad, huzun dan seterusnya, ya. Ya, Syekh Utsaimin sebutkan ada ungkapan ya, itu mereka mengatakan abjad hawas hutti kalimun saf sa'fas qurs qurashat sakhat baca aja sulit ya. Naam, ya. Kemudian mereka mengkaitkannya dengan posisi bintang atau munculnya suatu bintang untuk menebak perkara gaib. Nah, mantra ini ada yang menyebutkan mantra. Boleh tahu contoh bentuk mantra? Macam bacaan yang ditik, Ustaz. Contohnya, contoh bunyinya. Kalau abjad kan jelas tadi bunyinya abjad hawaz hutti kalimun sa'fas, ya. Dan seterusnya. Kalau contoh bunyi mantra yang anti sebutkan, boleh tahu? Atau teman-teman yang lain? Baik. Ya, al-muhim, ya, tulisan-tulisan yang digunakan untuk menebak dan meramal perkara gaib, ya. Qala allati tusama huruful jamal wa yata'alamunha li idya'i ilmil ghaib. Abdullah bin Abbas menyatakan orang yang melakukan perbuatan tersebut mereka tidak akan mendapatkan bagian kebaikan sedikit pun di hari kiamat. Ini menunjukkan kata para ulama Abdullah bin Abbas menghukumi mereka kufur. Karena orang yang masih mukmin sekalipun dia pelaku maksiat pasti mendapatkan bagian, ya, untuk masuk syurga walaupun setelah dibersihkan dari dosanya tersebut di dalam neraka terlebih dahulu. Qala wa yanzuruna fin nujum, dan mereka melihat, ya, kepada bintang, maksudnya mengkaitkan huruf abjad, tulisan abjad tadi dengan posisi-posisi bintang. Wa ya'taqiduna ay an wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran fayabununa umurahum ala za'min fasidin wa i'tiqadin batilin fin nujumi wal hisabi alladhi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi 'ilmal ghaib. Yaitu mereka berkeyakinan bahwa bintang itu merupakan sebab terjadi suatu kebaikan atau sebab terjadi suatu kejelekan. Dan terkait ilmu perbintangan yang hukumnya syirik telah kita simak rinciannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelumnya, ya. Fayabununa umurahum, maka mereka pun membangunkan perkara mereka di atas anggapan yang rusak, di atas akidah yang batil terkait bintang-bintang tersebut dan hisab yang mereka menyangka, ya, dengan cara seperti itu mereka mengetahui perkara gaib. Oh, apabila bintang ini muncul maka akan terjadi gempa, sebab terjadi yang gempa. Apabila bertemu bintang ini dengan bintang ini, sebab terjadi ini, sebab terjadi ini. Nah, ini termasuk, ya. Qala, adapun ilmu perbintangan, ya, terkait mengetahui arah, ya, atau tanda perubahan suatu musim, ya, bukan diyakini sebagai sebab terjadi kebaikan atau kejelekan, maka itu sesuatu yang tidak mengapa sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Qala ma ara bi fathil hamzah bi makna la a'lam wa bi dhammiha bi makna la adhin ma ura min khalaqin ay min nasib. Qala al makna al ijmali lil athar, makna athar Abdullah bin Abbas di atas secara global adalah yaqulu bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan di dalam riwayat tersebut la a'lamu aw la adhunnu anna man yaktubu huruf abjad wa yanzuru fi an-nujumi wa yabni 'ala dhalika al-hukma 'ala al-mustaqbal ma ara liman fa'ala dhalika nasiban 'inda Allah li anna dhalika yadkhulu fi hukm al-'arafin al-mudda'in li'ilm al-ghaib. Makna ucapan Abdullah bin Abbas di atas adalah beliau menerangkan bahwa dirinya memandang atau menyangka bahwa orang yang melakukan ramal, ya, perdukunan seperti menggunakan huruf abjad, ya, dan mengaitkannya dengan posisi suatu bintang atau muncul suatu bintang untuk menebak perkara yang akan datang, yang akan terjadi di masa yang akan datang, adalah orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena yang demikian itu masuk ke dalam golongan tukang ramal yang mengaku tahu perkara gaib. Qala munasabatul athari lil bab, sisi kesesuaian athar Abdullah bin Abbas disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas ancaman keras terhadap para dukun dan semisal dengan mereka atau orang yang mendatangi mereka. Annahu yadullu ala kitabata Abi Jad wa ta'allumaha liman yad'i biha ma'rifata 'ilmil ghaibi wan nadhara fi an-nujumi 'ala i'tiqadin anna laha ta'thiran kullu dhalika yadkhulu fil 'arrafa wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu min Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan athar Abdullah bin Abbas ini untuk menerangkan kepada kita bahwa orang yang meramal perkara gaib, apakah itu menggunakan tulisan abjad, ya, kemudian mengaitkannya dengan posisi bintang atau muncul suatu bintang ataukah dengan cara-cara lain, ya, dengan garis garis di telapak tangan ataukah yang lainnya, ya, adalah bentuk mengaku tahu perkara gaib, ya, bentuk ramal perkara gaib, dan dia adalah orang yang telah menyia-nyiakan bagiannya dari Allah Jalla wa'ala. Artinya, jika dia menjadi dukun, menjadi tukang sihir, dan mempelajari ilmu gaib untuk menambah perkara gaib, dia bisa murtad. Dia bisa murtad. Qala ma yustafadu minal athar. Faedah yang dapat dipetik dari athar Abdullah bin Abbas di atas. Yang pertama, tahrimu ta'allumi abijad ala wajhi idi'ai ilmil ghaibi li'annahu yunafi tawhida amma ta'allumuhu litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bih. Athar Abdullah bin Abbas di atas menerangkan kepada kita haramnya mempelajari Abu Jahd. Abu Jahd ini sebuah istilah yang dimaklumi oleh orang Arab, eh? Ya, contohnya misalkan bisa dikatakan susunan-susunan mantra-mantra untuk menyusun yang sudah tersusun bangunannya, ya. Nah, haram mempelajari huruf Abu Jahd ini, Abu Jahd ini, apabila tujuannya untuk menebak perkara gaib, membaca mantra-mantra tertentu untuk menebak perkara gaib, karena ini bertentangan dengan tauhid. Adapun mempelajari Abu Jahd untuk menguasai lahjat, karena ada rumus, ya, atau susunan-susunan kalimat yang apabila seorang menghafalnya, dia akan mudah mengikuti suatu logat. Contohnya dalam masalah tajwid, misalnya ba ba wa di dhafna minal mudni madhidan madhidan dhanidha, dan semisal dengannya. Wa hisabil jumalan fala ba'sa bih. Atau dia mempelajarinya untuk menghitung kalimat-kalimat, maka itu tidak mengapa. Yang kedua, tahrimut tanjim, haramnya ilmu perbintangan. Iya. Dan di sini dirinci oleh para ulama, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, apabila seorang menjadikan pergerakan bintang, perjalanan atau munculnya bintang sebagai dalil terhadap kejadian-kejadian di atas permukaan bumi secara umum ataukah secara khusus, maka ini adalah syirik. Nah, ini adalah syirik. Syiriknya bisa besar dan bisa syirik kecil. Bisa menjadi besar apabila dia berkeyakinan bahwa bintang-bintang tersebutlah yang mengatur kejadian-kejadian di muka bumi ini. Dan bisa menjadi syirik kecil apabila dia menganggap itu sebagai sebab terjadi suatu kebaikan atau kejelekan. Nah, jelas, ya? Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mempelajari ilmu perbintangan, ya, dengan pergerakan bintang atau perjalanan bintang untuk memprediksi kondisi musim, pergantian musim, ya, musim menanam, musim panen tumbuhan. Fahadha minal umuril mubahah, maka ini perkara yang mubah, karena tiada sisi yang bertentangan dengan tauhid di dalamnya, karena tidak mengaku tahu perkara gaib, tidak pula menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, dan tidak pula menisbatkan kebaikan atau kejelekan kepadanya, karena itu perkara dunia. Yang ketiga, kata Syekh, dia mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu salat atau arah kiblat. Ini juga tidak mengapa, bahkan ini disyariatkan. Nah, tapi ingat, ilmu perbintangan yang dicela, yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik, adalah tatkala menjadikan posisi suatu bintang, perjalanan suatu bintang, atau muncul suatu bintang sebagai sebab kebaikan atau kejelekan di atas permukaan bumi. Lebih buruk dari itu, berkeyakinan bintang itu sendiri yang menciptakan kebaikan atau kejelekan. Naam. Kemudian kata Syekh, li'annahu wasilatu ila syirki billah, karena ilmu perbintangan adalah wasilah kepada syirik, seperti zodiak dan semisal dengannya. Yang ketiga, adamul ikhtirari bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa'ulumihim. Hadis di atas menerangkan kepada kita agar kita tidak boleh tertipu, terkecoh dengan wawasan ahli batil yang luas. Mereka bisa menebak ini dan itu, apa yang boleh katakan rupanya benar terjadinya, bukan itu sandarannya. Andai kata pun apa yang mereka tebak itu benar, li'anna dhalika min babil istidraj lahum, bisa jadi itu istidraj dari Allah. Nah, jelas, ya, mah? Yang jelas, seorang mukmin landasan dia di dalam beragama, di dalam menilai orang lain benar ataukah tidak, terpuji ataukah tercelanya sesuatu, adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jadikan ini landasan kita di dalam beragama, di dalam menilai orang lain benar atau tidak, di dalam menghukumi sesuatu itu sesat ataukah tidak. Insya Allah dengan itu kita akan selamat dari berbagai penyimpangan di akhir zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'di ma tabassaktum bihima." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelahku. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, dan mencakup pemahaman para sahabat Nabi. Karena di dalam ayat dan hadis terdapat banyak anjuran dan perintah untuk menjadikan pemahaman para sahabat Nabi, jalan mereka sebagai referensi di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan dengan ini kita akan selamat. Ya. Apabila memang ada seorang yang ditokohkan, dikatakan demikian, demikian, demikian, tetapi kita lihat akidahnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tata cara ibadahnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Metodenya dalam berdakwah, manhajnya, prinsip dia dalam beragama bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Maka kita katakan salah walaupun memiliki pengikut jutaan, bahkan miliaran orang. Jelas? Hendaknya ini dijadikan prinsip yang digigit dengan gigi geraham, agar kita selamat dari berbagai fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Addu 'alayya bin nawajid." Apabila umat Islam telah berpecah belah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dengan sunnah khulafa ar-rasyidun, dan gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Jangan pernah ragu untuk mengatakan salah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Dan jangan pernah ragu untuk membenarkan sesuatu yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Karena terkadang ada sebagian ucapan seakan-akan indah, tapi hakikat ucapan tersebut adalah permainan terhadap emosional manusia. Apa diantaranya? Janganlah bermudah-mudahan menyalah-nyalahkan orang lain. Janganlah terlalu mudah menuduh amalan manusia itu bid'ah. Ya. Janganlah dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Masya Allah. Sekilas itu adalah ucapan yang menyentuh, ya, ucapan yang membuat hati ini sejuk, dingin, andai kata benar, ya, penggunaannya. Kita katakan, apa ini maksud dengan jangan bermudah-mudahan menyatakan syirik, bid'ah, dan maksiat? Atau jangan bermudah-mudahan menyalahkan orang lain? Kita katakan, baik, itu kaidah yang bagus. Jangan bermudah-mudahan mensyirik-syirikkan orang, jangan bermudah-mudahan di dalam membid'ahkan orang, dan jangan bermudah-mudahan di dalam menyalahkan orang lain. Itu kaidah yang tepat, yang bagus. Tetapi juga hal yang perlu kita ketahui, jangan bermudah-mudahan menyatakan sunnahnya suatu ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan menggampang-gampangkan hal yang jelas-jelas Allah haramkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan bergampang-gampangan membenarkan sesuatu yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Itu juga kaidah. Maka dari itu, membenarkan sesuatu yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan pemahaman para salaf, itu adalah prinsip yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah. Bukan sebagai sikap ekstrem dan mengkapling-kaplingkan surga Allah. Sebagaimana berani menyalahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf, juga sebuah prinsip di dalam agama. Bukan sebagai sikap ekstrem dan bermudah-mudahan mensyirik-syirikkan orang, membidah-bidahkan orang, atau menyalah-nyalahkan orang lain. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Akan tetapi sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, ada beberapa faedah tambahan yang ingin saya sampaikan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, dan dari Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab beliau At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Namun karena waktu yang telah habis, sudah setengah enam sore kurang lebih, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan sebelumnya kita bacakan satu pertanyaan, atau Masya Allah, dua pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama dari saudari kita Umuyoka Hong Kong. Masya Allah, Hong Kong jam berapa nih sekarang berarti? Dua jam ya. Baik. Pertanyaannya, ahsan ahsanai laikum. Apa ini artinya? Ahsanai laikum. Enggak tahu nih apakah ini bahasa Hong Kong atau bahasa apa ini. Karena enggak paham kalau bahasa Hong Kong ya. Tapi kalau maksudnya adalah ahsanallahu ilaikum, maka itu bahasa Arab ya. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Bisa jadi ini salah tulis atau bisa jadi mungkin ini bahasa Hong Kong ya. Ahsanai laikum, Ustaz. Mungkin ini bahasa Hong Kong ya, campur bahasa Arab. Baik, barakallahu fik. Pertanyaannya adalah, itu yang bertanya, kepercayaan orang Jawa kalau nikah suka ngitung neton, neton hari kelahiran, dan mencocok-cocokkan, apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Ya jelas, ini syirik ya. Ya, apabila mereka menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Kalau dia tanggal lahirnya ini, maka tidak cocok menikah dengan lawan jenis yang tanggal lahirnya seperti ini, seperti ini. Atau seperti sebagian orang juga berkeyakinan kalau bungsu dengan bungsu gak cocok ya. Ini juga ada kan di Jawa kan. Jangan nikahkan anak bungsu dengan anak bungsu. Betul? Karena nanti mereka gak akan bahagia ya, anaknya akan cacat atau semisal dengannya. Demikian juga kalau nikah dengan sedarah, walaupun bukan mahram, sepupu dengan sepupu ya, ini akan mengakibatkan anak cacat nanti. Ini semua akidah jahiliyah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan Fatimah, mereka masih satu darah walaupun bukan mahram ya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Fatimah radhiyallahu anha bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, masih satu darah, binnya masih ketemu pada Abdul Muttalib. Naam. Barakallahu fi. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, ana izin satu semester mau balik pondok. Barakallahu fi. Allah yafadha ya akhi, hamba Allah di Jambi. Semoga Allah membukakan pintu-pintu ilmu kepada antum. Semoga antum dan kami istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, istiqamah di dalam mengamalkannya ya, dan semangat mengajarkannya kepada orang lain. Salam buat teman-teman di pondok antum atau guru-guru antum. Barakallahu fi. Baik, pertanyaan berikutnya di atas tadi. Baik. Bagaimana ini? Baik. Pertanyaan dari Ibu Elvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memperhatikan ramalan cuaca dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masih dibolehkah ya Ustaz? Sampai sebatas mana kita boleh mengikuti ramalan cuaca tersebut agar tidak terjatuh kepada kesyirikan? Misalnya ketika ramalan cuaca menyatakan hari ini akan hujan, maka ia bersiap-siap dengan membawa payung ketika akan keluar rumah dan sejenisnya. Apakah ini mubah? Kata Syekh Utsaimin, ini bukan bagian dari syirik. Karena ini bukan perkara gaib, sesuatu yang dapat dipanca indera. Karena perubahan cuaca itu adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan ilmu yang Allah Jalla wa'ala berikan secara kauni dan takdiri ya. Ini salah satu faedah yang Anda katakan akan Anda sampaikan pada pertemuan berikutnya. Namun karena sudah ditanya, ya mengapa kita bacakan ya, saya bacakan ya. Barakallahu fiik. قال قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل من الكهانه ما يخبر به الان من احوال الطقس في خلال 24 ساعه وما اشبه ذلك. Apakah bagian dari perdukunan berita-berita yang disampaikan saat ini tentang cuaca selama di sela-sela 24 jam dan semisal dengannya? Kata beliau, la, tidak dinamakan perdukunan, tidak dikatakan sebagai pengakuan ilmu gaib. Kenapa? Li'annu aydhan yastanidu ila umurin hissiyah, karena landasannya adalah perkara yang jelas, yang nampak, yang terlihat, yang dapat dipanca indera, wahya takayyuful jaw, yaitu perubahan cuaca, bukan perkara gaib. Lian al-jaw yatakayyaf ala sifatin muayyanah tu'araf bil mawazin ad-daqiqa indahum. Karena perubahan cuaca itu sesuatu yang terlihat bentuknya dengan suatu sifat yang diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ilmu perubahan cuaca. Jelas ya? Kecuali dia sudah beranggapan sebab bintang ini turun hujan, maka jelas ini syirik sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Sebab ya ini terjadi ini, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni. Adapun menebak cuaca bukan dari perkara gaib, dia sesuatu yang dapat diketahui karena memang perubahan cuaca sesuatu yang terlihat, sesuatu yang dapat dipelajari dengan panca indera tanpa memohon pertolongan kepada syaitan ya, bukan pula mengaku tahu perkara gaib. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya adalah sanallahu ilaikum ustaduna jazakallahu khairan barakallahu fik. Apakah termasuk syirik ketika ada yang berkata lagi musim kayak gini makanya banyak yang sakit? Dia sakit karena musimnya lagi pada sakit. Wallahu a'lam bishawab, saya kira ucapan yang seperti ini tidak bisa dikategorikan syirik secara mutlak karena dia tidak menisbatkan penyakit tersebut kepada musim ya, tetapi dia sedang menyatakan di musim ini sering terjadi penyakit ya, sebabnya sebab yang dapat dipanca indera karena terjadi musim dingin, perubahan cuaca yang membuat fisik ini terkejut ya, maka membuat penyakit ya. Ya, seperti seorang menyatakan ya ini musim hujan, ini musim panas, biasanya ini musim hujan sering sakit, ini musim panas biasanya sering terjadi penyakit ini, sesuatu yang sifatnya bukan gaib ya dan tidak menisbatkannya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tentang sifat yang berdasarkan golongan darah yang datang dari Jepang? Katanya sih ada teori kalau sifat bisa ditentukan oleh golongan darah. Apakah termasuk kesyirikan hal demikian? Baik, kesyirikan definisinya adalah memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Ini arti kesyirikan. Baik dalam rububiyah, uluhiyah, ataukah nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Dan di antara kekhususan Allah Jalla wa'ala yang tidak boleh dipalingkan kepada selainnya dan apabila dipalingkan kepada selainnya adalah syirik adalah berkeyakinan ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Terkait golongan darah ya, apabila memang secara medis ada ilmu yang memang terlihat dapat dipelajari ya, dengan golongan darah tersebut dapat diketahui bentuk karakter seseorang ya, karena ada pengaruhnya darah, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai syirik karena sebabnya memang ada secara kauni dan takdiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan definisi syirik kecil diantaranya kata para ulama adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan sementara sesuatu tersebut tidak dijadikan sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula secara kauni dan takdiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.